اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. Baik. Kita akan memasuki pembahasan bab yang ke-19. Kata penulis rahimahullahu taala, babu ma jaa'a min at-taglidhi fi man 'abada Allah 'inda qabri rajulin salih fa kaifa idza 'abadahu. Bab tentang sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap orang yang beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang salih. Bagaimana pula jika orang salih itu disembah? Di sini beliau masuk ya di dalam mengobati permasalahan gulu. Ini bentuk dari kelanjutan pembahasan gulu yang telah lalu. Karena di antara bentuk gulu sehingga terjadi kesyirikan di tengah kaum Nabi Nuh alaihi salam, mereka beriktikaf di kuburan orang-orang salih mereka sebelum membuat berhala-berhala, sebelum membuat patung-patung. Iya. Di bab ini diterangkan oleh penulis tentang sikap keras Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau dalil-dalil yang sangat tegas yang mencela melarang beribadah kepada Allah. Perhatikan ya, ibadahnya kepada siapa? Kepada Allah, bukan kepada penghuni kubur. Ibadah kepada Allah tetapi di sisi kuburan orang yang salih. Jadi kalau hal yang seperti ini saja Nabi sedemikian tegasnya, hadits-hadits Rasulullah sedemikian keras di dalam melarangnya, maka bagaimana pula kalau orang salih itu diibadahi, orang salihnya yang disembah. Baik. Jadi sisi munasabah bab ini untuk kitabut tauhid, ini penjelasannya bahwa ibadah kepada Allah di sisi kuburan orang salih itu wasilah yang bisa mengantar kepada apa? Kepada kesyirikan. Wasilah yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Di dalam bab ini penulis akan membawakan nas-nas, hadith-hadith yang menjelaskan tentang ancaman serta sikap tegas Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang beribadah kepada Allah tapi di sisi kubur orang salih. Iya. Jadi ini maksiat, dosa, maksiat, bid'ah, dia bisa menjadi wasilah perantara yang mengantar kepada apa? Kesyirikan. Di kondisi ini saja Nabi sudah melarangnya, sudah menghardiknya dengan tegas. Apalagi kalau dia beribadah kepada orang soleh itu sendiri, orang solehnya yang dia sembah. Iya. Maka ini lebih keras tentunya larangan, karena itu adalah perbuatan syirik akbar. Maka ini dari bab yang sangat penting di buku ini. Penulis melihat banyaknya manusia terjatuh dalam kesyirikan itu kaitannya berhubungan dengan pengagungan kepada kuburan. Pengagungan kepada kuburan. Baik, beliau bawakan beberapa hadith. Hadith yang pertama, kata beliau, fi sahihi an Aisyata radhiyallahu anha. Dalam as-sahih dari Aisyah radhiyallahu anha. Dalam as-sahih maksudnya riwayat Bukhari dan Muslim. dari Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau berkata, annaha qalat anna Umma Salamah, ya, atau dari Aisyah, anna Umma Salamah dzakarat li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanisatan. Ummu Salamah menceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sebuah kanisa, sebuah gereja. Ra'atha bi ardil Habasyah, yang beliau lihat di negeri Habasyah, di Ethiopia. Wa ma fiha min as-suwar, dan di dalam gereja itu terdapat berbagai gambar. Baik, Ummu Salamah, Ummul Mukminin, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama beliau Hindun bintu Abi Umayyah ibn al-Mughirah bin Abdullah bin Amr bin Makhzum al-Qurashi al-Makhzumi. Ya, Ummu Salamah kunya beliau, tadinya beliau menikah dengan Abu Salamah. Nikah dengan Abu Salamah, kemudian Ummu Salamah berhijrah bersama Abu Salamah ke Habasyah. Berhijrah bersama Abu Salamah ke mana? Ke Habasyah. Jadi beliau ini dari golongan sahabat yang berhijrah dua kali. Hijrah ke Madinah juga. Nah, ketika Abu Salamah meninggal, Nabi mengajarkan kepadanya doa. Maka doa ini dibaca oleh Ummu Salamah. Allahumma ajirni fi musibati wa khlufni khairan minha. Ya. Ya Allah, berilah pahala untuk kepada musibah yang menimpaku dan gantilah saya lebih baik daripadanya. Allah ganti beliau lebih baik daripada Abu Salamah. Dinikahi oleh siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah meninggal pada tahun 62 Hijriah. Jadi Ummu Salamah menyebutkan bahwa beliau melihat kanisa. Iya. Kanisa itu tempat ibadahnya kaum Nasara. Gereja ya kalau bahasa Indonesia. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa nama gerejanya namanya Maria. Namanya Maria. Itu di lisannya orang Nasara seperti itu disebut Maria. Kalau bahasa Arabnya disebut Maryam. Ya. Dan di dalam sebuah riwayat diterangkan bahwa Ummu Salamah sebutkan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sedang sakit, di sakit beliau yang beliau meninggal di situ. Dan datang dalam riwayat Bukhari dan Muslim juga bahwa yang melihat gereja ini bukan Ummu Salamah saja, tapi juga Ummu Habibah juga melihatnya. Maka keduanya menyebutkannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Wa ma fiha min as-suwar, dan terdapat di dalamnya dari surah-surah. Maksudnya disebutkan betapa indahnya gereja itu. Terus banyak gambar-gambar di dalamnya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ulaika idza mata fihim ar-rajul as-salih aw al-abd as-salih banu ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar ulaika syirarul khalqi indallah. Kata beliau, apabila di kalangan mereka ada orang salih atau seorang hamba salih meninggal, mereka membangun sebuah tempat ibadah di atas kuburnya. Dan membuat gambar-gambar orang tersebut di tempat itu. Ya, maka Nabi jelaskan bahwa mereka ini, mereka itulah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah. Ya. Jadi disebutkan bahwa mereka ini kalau meninggal di tengah mereka orang salih, Mereka membangun masjid di atas kuburnya. Masjid maksudnya tempat yang dipakai untuk apa? Beribadah. Ya, walaupun mereka sendiri tidak menyebutnya masjid, tapi disebut masjid sebab itu tempat apa? Beribadah. Ya. Jadi ulaiki idza mata fihim ar-rajulus salih. Mereka ini idza mata fihim. Ya. Khitabnya pakai ulaiki ya harusnya. Ini salah harakat di sini. Ulaiki sebab ini Nabi berbicara kepada siapa? Ummi Salamah. Ulaiki idza mata fihim ar-rajulus salih banau ala qabrihi masjidan. Mereka membangun masjid di atasnya. Apabila meninggal seorang yang salih atau hamba yang salih. Di sini ragu rawinya. Iya. Tapi menunjukkan bahwa mereka itu tahari ya dalam riwayat. Kalau dia ragu pakai al-abdu atau ar-rajul, maka dia sebut au. Ya, dan itu dari bentuk amanah dan bentuk tahri, berhati-hati dalam apa? Riwayat. Dan ini menunjukkan boleh meriwayatkan secara makna ya. Secara makna kalau dia memenuhi kriteria di dalam hal tersebut. Ini ada pembahasannya di ilmu hadis tentang riwayat secara makna. Baik. Ya, kalau mereka ini mati di tengah mereka orang salih atau hamba salih, maka mereka membangun masjid di atas kuburnya, membangun tempat ibadah di atas kuburnya. Iya. Ulaiki, kalau di sini bisa dibaca apa namanya? Kasrah ulaiki dan bisa di fathah juga, ulaika. Yang disyaratkan kepada apa yang telah lalu. Mereka inilah syirarul khalqi indallah. Makhluk yang paling jelek di sisi Allah. Syirar jama' dari syar. Sama dengan khiyar, jama' dari khair. Jadi dikatakan syirarul khalq karena sesatnya mereka. Dan jauhnya mereka dari jalan lurus. Ya, karena mereka ini memberi contoh buruk pada orang yang datang setelahnya. Kayaknya disebut syirarul khalq. Syirarul khalq. Iya, dan ini ucapan Nabi, ulaika syirarul khalq. Ini umum ya, untuk siapa saja yang melakukan perbuatan ini. Dari umat ini maupun selain umat ini. Iya. Jadi ini kalau dilihat kejadiannya, kalau meninggal, mereka bangun di atas kuburnya tempat ibadah. Dan mereka gambar di situ, gambar-gambar orang tersebut. Jadi kelihatannya bahwa ini perbuatan dianggap oleh Nabi SAW sebagai syirarul khalq. Sejelek-jelek makhluk. Ini perbuatan mereka, ada kemungkinan mereka ibadah kepada Allah, tapi di sisi kuburan orang salih. Tapi bersamaan dengan itu, Nabi SAW itu memperingatkannya dengan apa? Dengan sangat keras. Iya. Baik. Sisi pendalilan penulis dari hadis ini sangat jelas ya. Beliau ingin menjelaskan di sini tentang larangan beribadah kepada Allah di sisi kubur orang salih dan menjadikan kubur orang salih sebagai masjid-masjid. Karena itu perbuatan orang-orang Nasara. Dan siapa yang melakukannya, dia terhitung dari syirarul khalq, makhluk yang paling jelek. Baik. Jadi sisi pendalilannya untuk bab ibadah kepada Allah di sisi kuburan siapa? Orang salih. Yang melakukannya di dalam hadis ini, yang melakukannya dia mengikuti jalannya orang Nasara. Dia melakukannya, ditegaskan oleh Nabi bahwa dia adalah sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Ta'ala. Baik. Maka dari hadis ini kita petik beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, terdapat larangan beribadah kepada Allah di sisi kuburan orang salih. Karena itu wasilah kepada apa? Kesyirikan. Dan itu dari perbuatannya orang-orang Nasara. Ya. Ya, kalau ada yang datang ke kuburan, dia dikubur berdoa. Ketika ditegur, kamu berdoa kemana? Oh, saya tidak berdoa ke penghuni kubur. Saya berdoa kepada Allah. Ya. Walaupun ada yang seperti itu ya, tapi subhanallah di masa ini banyak di antara mereka berdoanya kemana? Penghuni kuburnya. Ya, banyak di antara manusia belakang ini kesyirikannya lebih parah daripada kesyirikan kaum musyrikin di masa dahulu. Iya. Jadi kalau ada yang berdalil dengan itu, maka bacakan hadis ini. Ini orang-orang, mereka beribadah kepada Allah di sisi kubur orang salih. Maka Nabi menyatakan bahwa mereka sejelek-jelek makhluk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, yang kedua, di dalam hadis ini terdapat bolehnya menceritakan sebagian yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk diingatkan bahayanya. Untuk diingatkan bahayanya. Ini peringatan ya terhadap orang-orang yang kadang melakukan perjalanan ke negeri kafir. Ya. Setelah itu pulang, oh saya sudah pergi ke sini, ke sana. Sudah berkeliling ke berbagai negara. Hah? Tapi negeri-negerinya adalah negeri apa? Negeri kafir. Akhirnya terfitnah dengan negeri kafir. Ya. Sebagian manusia ada yang terfitnah dengan kebudayaan kafir. Akhirnya dia transfer kebudayaan orang kafir itu ke tengah kaum muslimin. Dalam bentuk keyakinan, ucapan, perbuatan, bahasa dan sebagainya. Jelas ya? Sampai gaya-gaya bahasanya saja. Pakai gaya bahasanya siapa? Orang-orang kufar. Dan paling minimnya terfitnah di negeri kafir, apa yang dia lakukan? Dia lihat di sebagian negeri kafir akhlak yang bagus. Nah, ini akhlak orang kafir ada, bagus. Tidak ada di tengah kaum muslimin. Ya. Akhirnya dia berjelek sangka. Jelas ya? Berjelek sangka. Ya memang menyedihkan ya, sebagian umat Islam kadang memiliki akhlak kurang bagus. Tapi kalau mau dibanding antara umat Islam dan orang kafir, tidak ada bandingannya. Ini umat beribadah kepada Allah dan sana umat kafir kepada Allah. Ya. Nah, itu sudah membedakan. Kadanya dari akhlak mereka yang bagus, itu tidak bisa sama sekali menyamai umat Islam di kondisi akhlaknya seburuk apapun. Iya. Ini orang-orang terfitnah dengan negeri kafir. Jelas ya? Oh, negeri kafir ini rapi katanya mereka. Dia cuma ambil dari sisi apa? Rapinya saja. Diambil dari sisi rapinya. Kalau di negeri kafir, orang tabrak mobil di sebagian negara yang tidak ada pemiliknya di situ, maka yang menabrak ini dia simpan nomor HP-nya di situ. Bahwa saya menabrak mobil Anda, hubungi saya, ini nomor saya. Kalau kita di negeri Islam, ya, tabrak, tidak ada orangnya, mana kesempatan ya. Ya. Baik, tidak diragukan, itu bagus. Tapi tidak boleh dibandingkan kaum muslimin dengan orang kafir dari arah itu. Ya, saya pernah lihat ada potongan video, dia perbandingkan orang-orang di Jepang dengan di sebagian orang di Arab sana dalam hal menemukan dompet. Ya, ya Jepang itu ketemu dompet. Nah, ini orang yang ketemu dompet ini dia isoting, dia bawa ke kantor polisi, dia serahkan. Ya, kalau yang satunya lagi yang di negeri Islam ini ketemu dompet, dua orang ketemu dompet. Ya. Dalam keadaan ketemu dompet, oh langsung gembira, duitnya dibagi-bagi, maka malah berantem dua orang. Saling kejar-kejaran gara-gara bagi-bagi apa? Duitnya. Ya. Dia diragukan ya bahwa itu kalaupun terjadi maka itu bukan akhlaknya umat Islam, kan begitu. Tapi masa kesalahan oknum membuat seorang itu memandang bagus kepada orang kafir. Padahal kafir ini kepada Allah. Di mana dia letakkan kekafiran mereka kepada Allah itu? Itu masalah yang terbesar. Iya. Jelas ya? Maka ini semuanya lahir dari orang-orang yang kurang keimanan. Terfitnah oleh negeri kafir. Terfitnah oleh negeri kafir. Ya memang di tengah umat Islam banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi agama ini sempurna. Agama ini lengkap. Kalau ingin memperbandingkan akhlak umat Islam, di tengah umat Islam itu ada akhlak yang orang kafir itu tidak pernah berpikir. Ada di antara manusia yang bisa berakhlak semulia itu. Kalau ingin dibahas ya tentang akhlaknya umat Islam. Tapi kalau namanya oknum, orang ya itu orang bisa aja dia jatuh di dalam kekeliruan. Baik, maka di dalam hadis ini boleh bercerita tentang apa yang dilakukan oleh orang kafir. Tapi dalam bentuk untuk memperingatkan kan bahayanya. Dan kadang sebagian sahabat selepas sholat begitu mereka duduk-duduk mengingat masa-masa dulu mereka di masa apa? Masa jahiliyah. Dan mereka senyum-senyum. Dan Nabi kadang mendengarkannya dan ikut tersenyum. Ya. Itu bukan membanggakan jahiliyah. Tapi mereka menceritakan hal tersebut untuk mengingat besarnya nikmat mereka sekarang ini sebagai umat Islam, diberi nikmat keislaman. Dan itu adalah hal yang boleh, tidak dipermasalahkan. Iya. Baik, yang ketiga terdapat juga di dalam hadis ini tentang larangan membuat gambar-gambar dan memasang gambar-gambar tersebut. Iya. Aswar ini maksudnya apa yang memiliki gambar? Apakah dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi. Di gambar maupun patung masuk di dalam ya. Itu dilarang. Kenapa? Sebab itu wasilah kepada kesyirikan. Wasilah kepada kesyirikan. Iya. Dan terdapat juga di dalam hadis ini bahwa siapa yang membangun masjid di sisi kuburan orang salih, maka mereka ini dianggap sebagai apa? Syirarul khalq. Makhluk yang paling jelek di sisi Allah. Walaupun niatnya bagus. Walaupun niatnya bagus. Di sini dikatakan oleh penulis di bawahnya. Kata beliau, fahaulai jama'u bainal fitnatain. Fitnatil kuburi wa fitnatil tamathil. Iya. Mereka ini dihukumi sebagai sejelek-jelek makhluk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena mengumpulkan dua fitnah sekaligus, fitnah pengagungan terhadap kuburan, ya, dan fitnah apa namanya membuat at-tamathil, gambar-gambar atau patung itu. Jadi ini dia gabungkan dua apa? Dua fitnah. Ya, jadi semakin banyak kesalahan semakin besar dosanya. Makanya dikatakan syirarul khalq. Sebab dua sekaligus. Dia mengagungkan kuburan. Terus yang kedua dia ada membuat fitnah apa? Gambar-gambar dan tamathil. Patung-patung. Iya. Ini kalimat mengumpulkan dua fitnah. Ini dari ucapan Syekhul Islam ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya, dan memang ini dua fitnah besar ya, kita wajib mewaspadainya. Fitnah yang pertama adalah fitnah apa? Pengagungan terhadap kuburan. Iya. Itu ada hadith-hadith disebut dari Nabi banyak. Ada sebagian ulama kita yang menulis arba'in. Biasanya kan arba'in itu banyak ya. Ada arba'in nawawiyah tentang pondasi-pondasi Islam, kaidah-kaidah agama. Ada arba'in tentang masjid, ada arba'in tentang puasa, ada arba'in tentang ilmu, ada arba'in tentang akhlak. Ya. Berbagai bentuk arba'in, lebih 40 hadith. Makanya disebut arba'in. Ada yang mengumpul arba'in, lebih 40 hadith, khusus menjelaskan fitnah pengagungan terhadap kuburan. Ya. Dan buku-buku yang seperti ini penting ya untuk dikaji. Hal yang penting untuk apa namanya diperhatikan. Iya. Karena itu dari hal-hal yang banyak menimpa manusia. Kalau ahli sunnah, orang-orang yang mengenal sunnah, kurang di dalam menyampaikan hadith-hadith yang seperti itu, kurang mengajarkannya kepada manusia, di tengah perlunya manusia untuk mendapatkan penjelasan, diringi banyaknya manusia yang jatuh di dalam pengagungan terhadap kuburan, maka akan tampak kesyirikan itu. Jadi ahli sunnah kalau membiarkannya akan tampak apa? Kesyirikan. Nah, itu hadith-hadith yang seperti ini patut untuk dihafal ya, disampaikan pada munasabah, ketentuan, diingatkan umat dengannya. Iya. Ini dari, di dalam hadith ini juga terdapat bagaimana keseriusan Nabi menasihati umatnya. Begitu ada kesalahan, beliau ingatkan. Nah, ini sebagaimana dalam sebuah riwayat bahwa ini ketika Nabi sedang sakit, beliau mengucapkan akan hal tersebut. Iya. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala dalam hadits berikutnya, walahuma anha annaha qalat lamma nuzila bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhi fa idza tamma biha kashafaha. Ya, diriwayatkan pula oleh keduanya, yaitu Bukhari dan Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa beliau berkata, tatkala kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dekat, jadi kalau bahasanya lamma nuzila, begitu turun kepada Nabi. Ya. Begitu turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kematian diturunkan kepada beliau. Maksudnya dibawa oleh siapa? Malakul maut untuk mencabut ruh beliau. Dan bisa juga dibaca lamma nazala. Maksudnya nazala bihil maut. Kematian turun. Ya, datang dalam sebuah riwayat nazalat. Maksudnya begitu dihadiri oleh wafat. Tafiqa yatrahu. Ya. Tafiqa artinya bermana ja'ala. Beliau pun yatrahu, membuang atau beliau menghamparkan di atas wajahnya, menutup kain di atas wajahnya, ini khamisah ya, ala wajhihi, di atas wajah beliau. Khamisah itu adalah kain yang memiliki corak, kain yang bercorak. Jelas ya? Kayaknya ada coraknya. Kalau polos setil, tidak dikatakan khamisah. Tapi dikatakan ambiyaniya. Kalau dia polos. Maka beliau melepaskan kain bercorak di atas wajahnya. فَإِذَا تَمَّ بِهَا كَشَفَهَا. Ya. Jadi kalau beliau merasa nafasnya itu sesak, beliau menyingkap kain itu. Menyingkap kainnya. Iya. Faqala wa huwa kadhalik. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan seperti itu beliau bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajid. Semoga laknat Allah ditimpakan terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani Mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Iya. Jadi di kondisi sakaratul maut, di keadaan yang seperti ini, subhanallah, Nabi masih memperingatkan tentang bahaya hal ini. Allah melaknat Yahudi dan Nasara, mereka menjadikan kuburan nabinya sebagai apa? Masjid-masjid, tempat ibadah. Ini kan mengandung dua kemungkinan. Mungkin dia ibadahi, ya. Dan mungkin dia beribadah kepada Allah, tapi di sisi kuburan. Tapi Nabi memberikan ancaman sama semuanya. Laknat. Ya. Laknat terhadap Yahudi dan Nasara. Jelas ya? Baik. Jadi kalau mau tanya apa hukumnya orang yang beribadah di sisi kuburan, memang jawabannya ada rincian. Kalau dia beribadah kepada Allah di sisi kuburan, maka ini namanya wasilah kepada kesyirikan. Tapi kalau dia beribadah di sisi kuburan kepada penghuni kubur, ini hukumnya apa? Syirik akbar. Itu memang rinciannya. Tapi Nabi tidak memberi rincian di sini. Jelas ya? Allah melaknat Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai masjid-masjid. Karena itu kadang Syekh Shalal Al-Fauzan ingatkan. Beliau pernah sekali mengingatkan di pelajaran. Ya, kata beliau, kalau kalian ditanya bagaimana hukum berdoa di kuburan, maka jangan ada yang beri rincian. Kalau dia berdoa kepada Allah, itu wasilah pada kesyirikan. Tapi kalau dia berdoa kepada huni kubur, itu syirik akbar. Ini membuka pintu bergampangan kepada manusia. Jadi dalam menjelaskan itu, kadang ada waktu dirinci. Kapan dirinci? Itu kalau diperlukan. Tapi kalau di dalam bentuk seseorang itu memperingatkan bahaya, tidak usah dia rinci. Dia terangkan saja bahayanya. Terangkan itu sebab datangnya laknat, itu adalah hal yang merupakan kesyirikan dan sebagainya. Agar supaya manusia itu berhenti darinya. Itu dari fikih ya. Fikih di dalam pembahasan tauhid. Harus dipahami. Iya. Maka kata beliau di sini, yuhadziru ma sana'u walaula dzalika la ubriza qabruhu bira annahu khushya ay yattakhadha masjidan. Iya. Maka dikatakan beliau memperingatkan agar menjauhi perbuatan mereka. Ini ucapan Aisyah ya. Aisyah nerangkan bahwa Nabi memperingatkan bahaya apa yang dilakukan orang-orang itu, Yahudi dan Nasara. Seandainya bukan karena hal itu, niscaya kubur beliau akan ditampakkan. Iya. Jadi yang dikata Nabi tidak memperingatkan hal ini, akan ditampakkan kuburnya. Iya, akan ditampakkan kuburnya. Maksudnya beliau akan ditanam di luar rumah ya. Iya. Atau beliau akan dikubur bersama para sahabat di mana? Di Baqi. Tapi Nabi dari kekhususan beliau juga seorang Nabi itu dikubur di tempat yang dia meninggal. Dan Allah pilihkan Nabinya meninggal di kamar Aisyah radhiyallahu anha. Jelas ya? Baik. Jadi yang dikata bukan karena hal itu, bukan Nabi melarang ditampakkan kuburnya. Tapi Nabi memperingatkan, maka tertutup pintu itu. Kuburnya tidak kelihatan ya, oleh banyak manusia. Iya, dan ini menunjukkan juga segeranya para sahabat itu menjalankan perintah Nabi. Karena Nabi menghendaki seperti itu. Iya. Dan ini diucapkan oleh Nabi, disaksikan oleh beberapa orang sahabat yang di sekitar Nabi. Tapi ternyata semua sahabat melakukan hal yang sama. Iya. Melakukan hal yang sama. Nah, ini menunjukkan bahwa Nabi itu mendidik di atas masalah ini itu sudah berulang kali dan banyak kali. Iya. Hanya saja ini hadith-hadith di akhir umur beliau pun, beliau tetap apa? Mengingatkannya. Beliau tetap mengingatkannya. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. طيب beliau khawatir itu akan dijadikan masjid. Ya. Bisa dibaca khasyya, maksudnya beliau khawatir, dan bisa dibaca khusyya. Bisa dibaca khusyya, maksudnya para sahabat yang khawatir akan hal tersebut. Dikhawatirkan. Ya. Dua-duanya boleh ya, dibaca dua-duanya boleh. Nabi khawatir, sahabat khawatir. Jelas itu berjalan. Ya. Maka subhanallah, kaum muslimin itu ya betul-betul menjaga perintah Nabi, maka kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ditinggikan tembok yang mengitarinya. Ya. Dan ditutup semua pintu yang masuk kepadanya. Ditutup semua pintu yang masuk kepadanya. Itu tidak ada pintu yang masuk ke kuburan itu, tidak ada pintu masuk ke sana. Sampai hari ini. Jelas ya? Baik. Iya. Dan dibuat pintunya itu, apa dibuat temboknya itu, iya, dengan segitiga yang tidak memungkinkan seseorang itu sholat menghadap kepadanya. Sholat menghadap kepadanya. Ini semuanya penjagaan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap kubur nabinya. Supaya tidak dijadikan sebagai apa? Sebagai masjid. Ya, dan alhamdulillah dari masa ke masa terjaga. Hingga di hari ini pemerintah setempat juga mengenal tauhid. Dan mereka menjaga kuburan Nabi SAW. Jangan sampai dilakukan dari perbuatan apa? Dari perbuatan kesyirikan di situ. Baik. Ya, tampak dari sini ya bahwa kuburan Nabi itu sallallahu alaihi wasallam itu tidak di masjid. Kuburannya di mana? Di rumah beliau. Dan rumah beliau bukan masjid. Rumah beliau bukan masjid. Iya. Maka ini terdapat bantahan terhadap orang-orang yang mengatakan tidak ada masalah atau bagus bikin kuburan di dalam masjid. Nah, ini sebagian manusia kalau ada yang bangun masjid, begitu dia meninggal, dia minta dikubur di mana? Di depan masjidnya. Atau sekitar masjidnya. Ini dari kekeliruan. Iya. Dari kekeliruan. Itu Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, para sahabat. Di antara mereka ada yang membangun masjid. Tapi bersamaan dengan itu tidak ada yang dikubur di masjid mereka. Mereka semuanya dikubur di pekuburan kaum muslimin. Maka ini harus dipahami sunnah ini. Ya. Adanya kuburan bersendirian itu adalah hal yang dilarang. Kuburan Nabi itu khusus ya untuk Nabi. Kekhususan seorang Nabi. Nah, begitu Nabi meninggal di ruangan di kamar Aisyah. Kamar Aisyah yang Nabi meninggal di situ itu mencukupi untuk 3 orang. Jadi begitu Abu Bakar meninggal, maka Abu Bakar dikubur di samping Nabi. Nah, masih tersisa 1. Aisyah sebenarnya menyimpan 1 itu untuk dirinya. Tapi Allah menakdirkan Umar ibn Khattab yang lebih dahulu meninggal. Dan sebelum meninggal, Umar ibn Khattab mengirim orang ke rumah Aisyah. Minta izin supaya dia dikubur di situ. Dari Aisyah, dan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dari kebaikan hati beliau, beliau lebih mendahulukan Umar. Padahal beliau sendiri sangat ingin. Dan hak beliau, sebab rumah dalam milik siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Tapi dia dahulukan Umar. Iya. Dia dahulukan Umar di situ. Maka setelah terbunuh 3, tidak ada lagi yang dikubur di situ. Uthman, Ali bin Abi Thalib tidak dikubur di situ. Sebab sudah apa? Sudah penuh. Dan tidak bisa menjadi kuburan. Itu andai kata para sahabat memandang ada keutamaan dikubur di samping Nabi, ya, maka mereka akan berusaha untuk apa? Dikubur di sekitar masjid. Kan begitu? Tapi ternyata mereka tidak dikubur di situ. Dikuburnya di pekuburan Baqi'. Ya, ini fikih yang harus dipahami. Jangan ingin merasa lebih pandai dari para sahabat. lebih semangat kebaikan daripada mereka. Dekati itu kebaikan, maka sudah dilakukan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada yang berkata boleh membuat kuburan di dalam masjid dengan dalil di Masjid Nabawi ada kuburan Nabi di dalam, maka bagaimana cara menjawabnya? Yang pertama, bahwa Nabi itu dikubur di rumah atau di masjid? Di rumah, ya. Kita sudah tahu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, memang terjadi perluasan masjid. Ya, maka sebagian pemerintah ada yang keliru di dalam hal itu. Dia salah. Dia perluas ke arah kiri masjid sehingga meliputi rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu kekeliruan diingkari oleh para ulama. Diingkari oleh para ulama. Tidak ada yang membenarkannya. Jelas ya? Tapi bersamaan dengan itu kubur tetap terjaga. Sebab kuburan terpisah dengan tembok. Jadi sampai sekarang pun semua yang terkait dengan kubur itu dia bangunan sendiri. Dan sekitarnya dari masjid itu yang telah diperluas itu bangunan terpisah dari apa? Terpisah dari kubur. Terpisah dari kubur. Iya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, keutamaan sholat di Masjid Nabawi itu keutamaan yang muhkam. Diterangkan di dalam hadith-hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak akan berubah sampai hari kiamat. Jadi keutamaan sholat itu di Masjid Nabawi tidak akan berubah sampai hari kiamat. Tidak akan berubah dengan kesalahan yang dilakukan oleh sebagian manusia. Sebagian manusia bikin kesalahan, kalau begitu tidak boleh sholat di Masjid Nabawi. Ini namanya kita menolak banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Maka ini beda dengan pembahasan masjid-masjid yang dibangun kubur di dalamnya. Jadi kalau ada misalnya masjid begini, lalu dibangun kubur di dalamnya, di dalam masjid, maka ini tidak boleh sholat di masjid. Jelas ya? Adapun kalau kuburnya di luar bangunan masjid, itu dibolehkan oleh para ulama sholat di masjid tersebut. Dan kalau dia sholat, syah sholatnya. Hanya memang ada silam pendapat, sholat di situ makruh atau tidak. Silam pendapatnya dalam hal apa? Makruh tidaknya. Tapi kalau dia misalnya sudah terpisah tembok, di luar tembok ini ada kubur, maka itu tidak ada masalah. Sholat di situ apa? Syah saya. Dari sisi keabsahannya. Iya. Apakah makruh atau tidak? Ya memang kalau ada masjid tidak ada kuburannya itu lebih afdal ya. Tapi bukan artinya seseorang tidak boleh sholat di masjid itu. Boleh dia sholat di masjid tersebut. Maka ini beberapa pembahasan terkait dengan Masjid Nabawi dan kuburan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, dari hadis ini, hadis Aisyah, riwayat Bukhari dan Muslim, kita petik darinya beberapa pelajaran. Pelajaran yang pertama, larangan menjadikan kuburan Nabi dan orang-orang saleh sebagai masjid yang dilakukan sholat untuk Allah di situ. Karena itu adalah wasilah kepada apa? Kepada kesyirikan. Iya. Yang kedua, terdapat perhatian Nabi yang sangat besar terkait dengan tauhid dan bagaimana beliau memperingatkan jangan sampai kuburannya diagungkan karena itu bisa mengantar kepada kesyirikan. Yang ketiga, terdapat bolehnya melaknat Yahudi dan Nasara dan siapa saja yang melakukan perbuatan membangun di atas kuburan dan menjadikannya masjid. Dan hadis ini juga terdapat penjelasan hikmah kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur di rumahnya. Karena itu untuk menahan apa? Menahan jangan sampai manusia terfitnah dengan kubur beliau. Makanya dikubur di rumah. Itu dari hikmah ya. Terdapat juga di dalam hadis bahwa manusia itu, bahwa Nabi itu manusia biasa. Iya. Berjalan pada beliau apa yang berjalan di tengah manusia dari sakaratul maut, dari hal yang memberatkan ketika kematian, itu juga dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di akhir riwayat disebutkan akhrajah. Akhrajah artinya apa? Dikeluarkan. Tapi ini berulang ya. Sebelumnya kan disebut walahuma. Ya mungkin apa namanya ada salah tulis di sini ya. Baik.